Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita masih dalam fasl fadail bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Beliau kemudian menyebutkan beberapa mawadhi', beberapa tempat yang disyariatkan atau disunahkan untuk membaca bismillah. Di antaranya ketika hendak makan, dan secara umum adalah ketika memulai suatu pekerjaan yang merupakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di saat-saat di mana seperti mungkin kaget atau dalam keadaan seperti hadis yang kita baca kemarin, tatkala jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kendaraannya atau kudanya tersandung atau terpeleset. Keadaan-keadaan yang seperti ini ya ikhwan, disunahkan untuk mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menukil hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa asy-syaitan, kalau kamu lawan dengan kalimat-kalimat cercaan makian, dia justru tambah besar. Syaitan, kalau kita lawan dengan kalimat makian cercaan, apalagi sebagian orang kadang sampai tangannya dipukul ke tangan kanan, dipukul ke tangan kirinya, kurang ajar nih syaitan. Awas kalau ketemu. Mau ketemu di mana syaitan? Syaitan ada di kepalamu kok mau ketemu. Syaitan kalau kita cerca, kalau dimaki dengan kalimat, dimaki dengan ucapan, apalagi sampai diancam, dia tambah besar. Dia tambah GR dan tambah besar. Dia mengatakan biquwati sara'tu. Dia mengatakan dengan kekuatanku saya bisa mengalahkan dia. Tetapi kalau mengucapkan bismillah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi min syarrik atau yang semisalnya, dia akan mengecil dia dan dia akan merasa dihinakan. Dia akan merasa terhinakan. Dia akan merasa terhinakan dengan kalimat-kalimat zikrullah, bismillah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia akan merasa terhinakan dengan kalimat tersebut, dan dia akan merasa senang ketika melihat kamu marah dengan kalimat-kalimat cercaan dan makian. Tayyib. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa tustahabbu al-basmalah 'inda dukhulil khala. Dan disunahkan membaca bismillah ketika masuk, hendak masuk WC. Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith, ja'a fi ba'd ar-riwayah bi hadzal lafz. Walima warada al-walam tayyib. Walima warada al-hadith fi dhalik. Wa tustahabbu fi awwal al-wudu. Dan juga disunnahkan membaca bismillah di awal wudu. Lima ja'a fi musnad al-Imam Ahmad wa sunan min riwayat Abi Hurairah wa Sa'id ibn Zaid wa Abi Sa'id marfu'an la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayh wa huwa hadithun hasan. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayh. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah azza wa jalla padanya. Nafi apa di sini ya ikhwan? Kemarin dalam pelajaran Bulughul Maram, la wudu'a, tidak ada wudu. Penafian termasuk Ada berapa kemarin ya ikhwan anwa'un nafi? Ada tiga. Nafiul wujud, nafiul kamal, wa nafiul sihah. Penafian wujud artinya tidak akan mungkin ada. Tidak akan mungkin ada. Yang kedua, nafiul kamal artinya ada tetapi kurang sempurna, sah tetapi kurang sempurna. Yang ketiga, nafiul sihah artinya ada tetapi tidak sah, terjadi tetapi tidak sah. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Ini kira-kira penafian di sini ya ikhwan, masuk dalam penafian yang keberapa kira-kira? Hah? Apa? Kamal apa sihah? Hah? Kira-kira penafian la wudu'a di sini tidak ada wudu, menafikan kesempurnaan wudu atau menafikan sahnya wudu? Hah? Hah? Kamalnya? Sahnya? Berarti kalau wudu enggak baca bismillah sah, enggak sah. Gimana sih katanya enggak sah? Hah? Hah? Permasalahannya hadisnya sendiri mukhtalaf. Hadisnya sendiri mukhtalaf. Banyak ulama yang melemahkan hadis tersebut. Yang melemahkan hadis tersebut, tetapi kita tidak mau terlalu panjang lebar dalam pembahasan masalah ini. Yang jelas tidak bisa dikatakan nafiul kamal dan juga tidak bisa dinamakan nafiul sihah. Artinya disunahkan sebagian ulama itu aja sudah. Tetapi enggak bisa juga dikatakan orang yang berwudu tanpa membaca basmalah berarti tidak sempurna atau apalagi tidak sah, karena hadisnya sendiri dibicarakan oleh para ulama. Banyak ulama yang melemahkan hadis tersebut. Al-muhim baca bismillah tidak ada masalah. Para ulama yang mengatakan mustahabbah, mereka berdalil dengan dalil-dalil yang umum. Dalil-dalil yang umum seperti yang di atas, yakni ucapan Al-Imam Ibnu Katsir, disunahkan ketika memulai semua perbuatan, pekerjaan yang di situ ada taqwa Allah Azza wa Jal, yang menunjukkan amalan taqwa, disunahkan untuk membaca bismillah. Naam. Al-muhim ya akhwan, tidak bisa. Tidak bisa dikatakan kurang sempurna, apalagi tidak sah. Al-muhim berwudu, tidak ada masalah. Membaca bismillah atau tidak membaca bismillah, tidak ada masalah. Di antara fawaid yang kita dapat dari Syekh Abdurrahman Ibn Mar'i hafizahullah ta'ala, kakak kandungnya Syekh, adik saudara kandungnya Syekh Abdullah Ibn Mar'i, waktu kita belajar di Dhammaj dari kitab Umdatul Kubra masalah basmalah, membaca basmalah ketika awal wudu, beliau mendhaifkan hadisnya, mendhaifkan, dan kemudian beliau mengatakan secara umum, ya ini yang baca bismillah enggak bisa diingkari, yang enggak membaca pun enggak bisa dikatakan kurang sempurna wudunya, boleh. Bahkan beliau di antara kalimat yang saya ingat, beliau mengatakan, membantah dalilnya orang yang berdalil dengan nas umum, yang mengatakan bahwasanya disunnahkan ketika awal wudu untuk membaca bismillah. Mereka berdalil dengan dalil-dalil umum, di mana ketika memulai suatu pekerjaan yang saleh, yang taqwa, selalu membaca bismillah. Kata beliau, kalau dalil ini kita terima, berarti lazimnya juga nanti setiap kita mau memulai sholat membaca apa ya ikhwan? Bismillah, Allahu Akbar. Nantinya seperti itu. Setiap mau puasa juga bismillah dulu. Fana'am, al-muhim ya ikhwan, hadha huwa. Tidak bisa dikatakan kurang sempurna, apalagi tidak sah. Wa minal ulama'i man awjabaha inda dzikriha huna, wa minhum man qala biwujubiha mutlaqan. Di antara sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan wajib membaca bismillah kalau memang mengingatnya, kalau memang ingat pada saat itu. Dan di antara sebagian yang lain mengatakan wajib secara mutlak, ingat atau enggak ingat, wajib. Tetapi ya ikhwan, kalaupun dikatakan wajib, ini sekedar uzur aja sih. Tapi wa illa sudah selesai, hadis dhaif. Cuman maksudnya sekedar, kalaupun misal dikatakan wajib, dikatakan wajib tersendiri, wajib tersendiri. Tayyib. Wa kadza tustahabbu inda dhabihati fi madhhabi asy-Syafi'i wa jama'ah wa awjabaha akharuna 'inda dzikri wa mutlaqan fi qawli ba'dihim kama sayati bayanuhu fi mawdhi'ihi insyaallah. Dan juga disunnahkan, bahkan di sini bukan disunnahkan ya ikhwan, diwajibkan, karena Allah azza wa jalla mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisq. Janganlah kalian memakan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Tetapi kita hanya sekedar membaca ucapan Ibnu Katsir, kata beliau disunnahkan membaca bismillah ketika hendak menyembelih binatang. Dan ini adalah mazhabnya Asy-Syafi'i dan jamaah, sebagian dari murid-muridnya beliau. Wa aujabaha akharuna 'inda dzikr. Sebagian ulama yang lainnya mewajibkannya kalau memang ingat. Wa mutlaqan fi qawli ba'dihim. Dan juga dikatakan mutlak di dalam ucapan sebagian ulama, artinya wajib secara mutlak. Dan ini yang rajih ya ikhwan, wajib. Naam. Sampai timbul pertanyaan ya ikhwan, bagaimana kalau seorang menyembelih terus lupa membaca bismillah, halal apa enggak? Menyembelih kambing, setelah disembelih astagfirullahaladzim lupa membaca bismillah, diam ajalah, enggak usah ngomong-ngomong. Kebe ya kawan, sah gak hewan sembelihannya? Halal gak dimakan? Hah? Halal insya Allah ya. Allah barik fi. Kenapa halal? Karena lupa. Hah? Di dalam hatinya ada bismillah. Iya, justru karena yang memotong orang muslim, Allah merintahkan baca bismillah. Kalau yang memotong adalah musyrikah, Yahudi, Nasrani yang jelas-jelas tidak mengenal bismillah, haram kita makan. Justru disyaratkan ini adalah muslim. Kira-kira kaif ya kawan? Ya mungkin kalau puyuh sih gak apa-apa, harganya gak seberapa. Tapi kalau sapi, kambing kaif? Rugi perusahaan. Hah? Waktu makannya baca bismillah. Allah barik fiik. Tayyib barakallahu fiikum. Al-muhim khilaf ya akhwan. Khilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan halal karena dia lupa. Karena lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Ada yang mengatakan haram dengan dalil wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaihi. Janganlah kalian makan hewan sembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya. Adapun ayat tadi rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na, artinya dosanya. Maksudnya dia enggak dosa. Dia enggak dosa karena tidak sengaja, karena lupa. Tetapi dagingnya tetap halal, kata mereka tetap haram, kata sebagian ulama. Fana'am. Yang rajih kira-kira yang mana ya kawan? Yang boleh apa yang enggak? Hah? Haram ya. Tapi nanti kalau udah nyembeli kira-kira benar enggak haram? Kalau terjadi misalnya nyembeli kambing gimana? Udah beli kambing akikohan 2 juta. Hah? Nanti dulu, ini belum selesai ini. Ini belum selesai. Kira-kira kaya ya kawan? Siapa yang pernah baca lewat atau lewat pernah baca ya kawan masalah ini? Hah? Nah, iya sekarang jelas syarat sah ini, cuman sekarang lupa. Hah? Gak boleh dimakan. Memang gak boleh dimakan. Wallahu a'lam. Itu yang kelihatan lebih akrab kepada kebenaran. Tidak boleh. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih. Tetapi wallahu alam, kita sendiri juga enggak bisa mengingkari, enggak bisa memaksakan kalau ada orang yang menyelisihinya. Karena memang dalilnya juga seperti itu. Lupa masalahnya dia. Lupa. Dia sama sekali enggak ingat. Lupa karena mungkin tergesa-gesa. Atau mungkin begitu pas mau dipotong, korbannya ngamuk. Binatangnya ngamuk akhirnya. Langsung teriak-teriak, pegang kakinya, pegang ini lah, motong lu. Enggak baca bismillah. Sambil motong, sambil teriak yang satu, pegang kakinya, pegang ininya, sepotong. Setelah sudah mati, bismillah ya Allah wa akhirahu. Setelah udah putus, baru bismillah ya Allah wa akhirahu. Anda. Ya kalau seperti itu ya pagi sarapan udah baca bismillah udah. Anda. Bismillah langsung potong. Bismillah langsung potong. Langsung potong. Allahu barakatuh. Tayyib. Hanya saja sekarang banyak permasalahan yang memang masalah dzabihah ini sekarang dengan berkembangnya teknologi sekarang banyak masalah juga. Karena sekarang kalau kita lihat ayam, pedagang ayam gak mungkin motong satu persatu. Berdiri ayam semuanya 10 ribu, 100 ribu sekali pencet, sert, bismillah. Sekali. Cukup. Gak perlu bismillah. Dan kalaupun rebutan bismillah lebih cepat mesinnya daripada bismillahnya dia. Fattakullaha mastata'atum. Allah Azza wa Jalla tidak mungkin menjadikan syariat kita ini suatu hal yang sulit. Falhamdulillah. Al-muhim hadha wa ikhwan, tentang basmalah. Adapun sembelihan ahlul kitab, seperti yang tadi ditanyakan, yang dimaksud adalah ahlul kitab yang memang membaca bismillah. Ahlul kitab zaman dahulu demikian, mereka kalau menyembelih membaca bismillah. Tetapi kalau memang kita sudah tahu bahwa memang orang ini enggak baca bismillah, enggak boleh, tetap enggak boleh dimakan. Jangankan sembelihan ahlul kitab, sembelihan seorang muslim yang tidak baca bismillah haram. Apalagi sembelihan ahlul kitab, bukan secara mutlak. Wa tu'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa tu'amukum halul lahum. Apa maksudnya wa tu'amul ladzina utul kitab ya ikhwan? Sembelihan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum, maksudnya sembelihan ahlul kitab, bukan makanan secara mutlak. Kalau makanan secara mutlak enggak perlu dihalalkan, memang pada asalnya sudah halal. Cuman maksudnya di sini wa ta'amul ladzina utul kitab ay dhabihatuhum, sembelihan mereka. Thayyib. Wa kadza tustahabbu inda dhabiha. Thayyib. Dan ini pembahasan ini nanti akan ada pembahasan tersendiri. وقد ذكر الرازي في تفسيره في فضل البسملة أحاديث منها dan al-imam al-razi menyebutkan di dalam keutamaan tentang keutamaan bismillah di dalam tafsir beliau beberapa hadis di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza ataita ahlaka fasammillah fa innahu in wujida laka waladun kutiba laka bi'adadi anfasihi wa anfasi dhurriyatihi hasanat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jika engkau menggauli istrimu dan membaca bismillah, maka bacalah bismillah. Karena sungguhnya kalau engkau diberikan anak dari hasil hubungan tersebut, maka akan dicatat dengan jumlah napas dan napas keturunannya nanti kebaikan. Wa hadza la asla lahu wa la ra'aituhu fi syai'in min al-kutubil mu'tamad alai al-mu'tamad alaiha wala ghairiha wa haka tayyib. Kata beliau, hadis ini tidak ada asalnya sama sekali. Artinya hadis palsu. Tidak ada asalnya, dipalsukan. Hadis siapa yang membaca bismillah ketika menggauli istrinya akan dicatat setiap napas anaknya dan anak keturunannya kebaikan, hadis palsu. Enggak sahih hadisnya. Yang sahih nanti yang sesudahnya. Wa hakadha tustahabbu indal akl. Lima fi sahih Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rabibihi Umar ibn Abi Salama. Apa rabib ya ikhwan? Anak tiri. Naam. Anak tiri berarti anak ibunya siapa? Abu Salamah, Umar ibn Abi Salamah, anaknya Ummu Salamah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anak tirinya Umar ibn Abi Salimah atau Salamah, "Qul bismillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Makanlah dengan mengucapkan bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu, wa qul mimma yalik dan makanlah dari yang paling dekat denganmu." Yang paling dekat denganmu. Di hadapannya ada ikan, rebutnya yang sebelah kiri atau sebelah kanan atau yang di hadapannya, yang jauh. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini ada kisahnya. Kata beliau radhiyallahu anhu kanat yadi tatithu bis-sahfah. Kata beliau, dulunya tangan saya kalau udah makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu tawaf keliling di nampan. Artinya ngambil ini, ngambil di sini, ngambil di sini. Ini adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ikhwan, adab di dalam makan bermajelis. Terbiasa beliau pakai sahan, pakai nampan yang besar, kemudian makan di situ jamaah. Rasulullah mengatakan, "Ijtami'u ala ta'amikum yubarak lakum fi." Berkumpullah kalian pada makanan kalian, niscaya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Umar bin Abi Salimah tatkala makan bersama Rasulullah, kebiasaan tangannya seperti itu. Ngambil ini, ngambil di pojok sana, ngambil di tengah. Rasulullah mengingatkan, "Ya gulam, samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik." Wahai anak muda, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu, dan mulai dari yang paling dekat denganmu sampai ke tengah, sampai di tengah. Ada orang yang kadang seperti itu karena tangannya besar, jarinya panjang. Naam, sehingga dia kalau udah makan jamaah, kurmanya ke orang lihatnya ngambilnya satu kurma, ternyata dia tidak, tiga kurma sekali ngambil. Korupsi. Jadi ngambilnya dekat di hadapannya tapi jarinya melonjor ke sana. Langsung sok. Ada yang kadang seperti itu. Naam. Dikasih duren, orang lain ngambilnya satu-satu biji, dia langsung pakai tangan jarinya kunci ambil. Kosong. Fanaam. Ini adab di dalam al-akl jama'i, makan berjamaah. Tayyib, kemudian wa min al-ulama man aujabaha wal halatu hadhihi, di antara sebagian ulama ada yang mewajibkannya. Dan ini ya ikhwan yang harus kita pahami, jangan hanya dianggap bahwa ini adalah makan yang mengenyangkan. Setiap makan yang namanya makan, baca bismillah. Entah makan permen, entah mungkin makan apa saja, yang jelas yang namanya makan, baca bismillah. Karena ini adalah benteng diri kita dari syaitan. Tayyib. Kemudian wa kadzalika tustahabbu 'inda al-jima'i lima fi sahihain. Dan juga disunahkan membaca basmalah ketika berhubungan. Karena sebagaimana di dalam sahihain, sahih Bukhari dan Muslim, an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang, bukan hanya orang awam, kadang ada sebagian ikhwan kita yang enggak tahu doa ini. Udah punya anak lima baru tahu doa ini. Akhirnya orang lihat anaknya bandel, kurang ajar, diingatkan, "Doa enggak sih waktu bikinnya? Ada doanya apa?" "Oh ya pantas," katanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sahihain dari hadis Ibnu Abbas, "Lau anna ahadakum idza ata ahlah." Kalau seandainya di antara salah seorang di antara kalian menggauli istrinya. Menunjukkan bahwa kalau orang yang berzina mau berdoa apapun enggak bakal hilang syaitannya. Orang mau berzina kemudian baca doa. Apa yang hilangkan syaitannya? Thayyib. Qala bismillah. Kemudian dia membaca doa ini, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana, fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun lam yadhurrahu syaitanu abadan. Karena sungguhnya kalau dia ternyata dari hasil hubungan mereka ini diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla berupa anak, maka tidak akan dimudaratkan oleh syaitan. Ada beberapa ta'wil, kalau anda salah pernah kita lewati, maksudnya lam yadurrahu syaitan, tetapi yang paling mending diterangkan maksudnya lam yadurrahu syaitan, yakni syaitan tidak akan terlalu menguasai anak tersebut. Masalah madarat syaitan tetap, cuma artinya akan jauh berbeda dengan penguasaan syaitan terhadap orang yang dilepas oleh ibunya tanpa dilindungi waktu menggaulinya. Fana'am. Maryam alaihassalatu wassalam tatkala melahirkan anaknya langsung cepat-cepat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minasyaitanir rajim. Dan saya melindunginya atau dengan engkau wahai Allah dari godaan syaitan dan juga anak keturunannya. Fana'am. Di dalam ini, di dalam syariatnya umat sebelum kita, di dalam syariat kita disunnahkan, dianjurkan doa ini melindungi anak sebelum lahir, pada saat membikinnya dianjurkan dan disunnahkan membaca doa ini, membaca doa ini. Dan dari nas hadis ini dikatakan oleh para ulama bahwa yang syar'i yang membaca doa ini adalah laki-laki, yang membaca doa ini adalah suaminya, adalah suaminya. Karena Rasulullah mengatakan lau anna ahadakum idza ata ahlah wa minha huna yankashifu laka. Pernah ada yang tanya ya ikhwan di sama Syekh Mukbil rahimahullahu taala, bagaimana ya Syekh kalau lupa berdoa, apa membaca bismillah ya Allah wa akhiruha atau gimana? Kalau lupa berdoa sudah fattakullaha mastata'tum, udah lupa, diulangi lagi baru baca doa. Tayyib barakallahu fikum. Karena ini adalah zikir, tidak bisa kita menambah-nambahin. Tidak bisa kita nambahin. Wa minha huna yankashifu laka anna al-qawlain 'inda an-nuhah. Di sini ya ikhwan, ada sedikit tambih. Kita ingat ini adalah sebagian contoh aja. Sebagian contoh yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala untuk membaca bismillah tatkala mulai suatu pekerjaan yang mulia. Tetapi kaidahnya tadi sebelumnya sudah kita baca bahwa setiap memulai pekerjaan yang mulia membaca bismillah. Disyariatkan untuk membaca bismillah secara umum, secara umum. Dan ini akan terhitung ibadah, akan terhitung ibadah. Dan juga kadang-kadang ya ikhwan, sebagian hadis yang terkadang aneh yang ternyata didhaifkan oleh para ulama kadang-kadang memang bikin ganjal kadang. Seperti misal yang masyhur di masyarakat kita, naumus saim ibadah. Puasanya orang yang tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Mafhum mukhalafahnya ya ikhwan, artinya tidurnya orang yang tidak berpuasa bukan ibadah. Ini terlalu sempit berarti. Tidurnya orang yang puasa atau tidurnya orang muslim secara mutlak, kalau dia niatkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla terhitung ibadah. Lebih-lebih kalau dia berpuasa. Tetapi kalau kita katakan bahwa tidurnya orang yang puasa adalah ibadah, dan berarti kita fahami berarti kalau orang tidak puasa tidurnya bukan ibadah, salah, keliru. Allah Azza wa Jalla mengatakan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan hanya salat, pengorbanan dan ibadah, tetapi semua hidup dan matiku juga untuk Allah Azza wa Jalla. Yang namanya ibadah adalah umum. Tidurnya pedagang, tidurnya petani, bahkan tidurnya seorang tukang sapu, seorang pengamen atau apa namanya, seorang pengemis, seorang yang saya maksud, tidurnya seorang tukang beca atau bahkan mungkin pemulung akan terhitung ibadah. Kalau dia niatkan dengan tidurnya tersebut untuk menenangkan pikirannya, untuk mengembalikan staminanya supaya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tenang dan konsentrasi, apa enggak terhitung ibadah? Terhitung. Tidur waktu malam habis isya, saya mau tidur biar bisa bangun sholat subuh secara berjamaah, apa bukan ibadah? Ibadah. Ibadah. Sehingga khata, salah kalau dikatakan tidurnya orang yang puasa adalah ibadah, salah. Tidurnya orang yang berniat supaya bisa kuat ibadah adalah ibadah secara umum. Secara umum. Hanya saja terkadangnya itulah sebatas apa yang didengar di TV itu aja yang dipegang. Masyhur tapi kadang orang enggak paham. Masyhur tetapi kadang enggak paham. Terkadang enggak paham apa maknanya dan apa konsekuensinya. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa minha huna yankashifu laka anna al-qawlaini inda an-nuhati fi takdir al-muta'alliq al-muta'alliq bil ba'i fi qawlihi fi qawlika bismillah hal huwa ismun aw fi'lun mutaqariban wa kullun qad warada bihi al-Qur'an amma man qaddarahu bismin taqdiruhu bismillah ibtida'i falikawlihi ta'ala irkabu fiha bismillah majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa man qaddarahu bil fi'li falikawlihi iqra' bismi rabbika ladhi khalaq wa kilahuma sahih fa innal fi'la la budda lahu min masdar فلك أن تقدر الفعل ومصدره وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة فالمشروع ذكر الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا تبرك تيمن سما واستعانة على الإتمام والتقبل والله أعلم. Ini pembahasan masalah nahwu. Masalah nahwu sehingga tidak perlu diterjemahkan secara rinci. Yang intinya para ulama menakdirkan yang namanya ba huruf jar masuk ke isim mesti ada muta'allaq. Ba masuk ke isim bismillah di sini mesti ada yang mahdzuf sesudahnya. Mesti ada kalimat yang ditakdirkan, yang diperkirakan, yang tidak ada dalam kalimat tersebut. Di sini kemudian dikatakan ada dua takdir. Yang pertama adalah ism, yang kedua adalah fi'il. Kalau kita takdirkan ism, artinya berarti bismillahi ibtidai. Bismillahi ibtidai. Saya memulai dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla sebelum memulai pekerjaan ini. Qaul yang kedua takdirnya adalah fi'il. Abtadi'u bismillah. Kalau tadi bismillah ibtida'i dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, saya meminta kepada Allah supaya Allah memberikan kekuatan kepadaku untuk menyempurnakan dan menyelesaikan kerjaan ini. Takdir yang kedua adalah fi'il di awalnya. Abtadi'u bismillah. Jadi kalau mau minum artinya takdirnya berarti asyrab bismillah. Saya minum dengan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebut namanya yang maha mulia supaya diberikan berkah pada minuman saya ini. Diberikan kebaikan. Fa na'am. Ini di antara faedahnya basmalah. Tabarrukan bismillah. Tabarrukan bismillah. Fa na'am. Takdirnya demikian fi'il atau ism. Tergantung perbuatan atau fi'il yang hendak kita lakukan. Perbuatan yang hendak kita lakukan apa? Kalau kita mau menulis artinya aktubu bismillah atau bismillahi kitabati atau bismillahi aktub. Dengan menyebut sebagaimana yang pernah kita jelaskan bahwa ba di sini ba apa ya ikhwan? Baul isti'anah. Ba'ul isti'anah artinya ba yang menunjukkan bukan hanya sekedar huruf jar seperti yang di dalam diterjemahkan dengan menyebut nama Allah, tetapi lebih dari sekedar huruf jar, yakni ba'ul isti'anah yang menunjukkan minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Artinya berarti tatkala kita membaca bismillah ya ikhwan, secara tidak langsung kita telah mengatakan, ya Allah berikanlah pertolongan, kekuatan kepadaku, berkah di dalam perbuatan yang hendak saya lakukan ini. Makanya kalau orang yang sudah terbiasa zikrullah akan merasakan sangat jauh perbedaannya tatkala melakukan suatu pekerjaan tanpa membaca bismillah dengan melakukan suatu pekerjaan dengan membaca bismillah. Akan merasakan jauh. Merasakan kenapa kok rasanya sulit, kok rasanya enggak enak, kok rasanya enggak tenang. Belum baca bismillah tadi, bismillah. Akan terasa lega perasaannya. Karena bismillah tadi sudah kita jelaskan, kalimat ini sangat ringkas tapi maknanya sangat padat. Apa maknanya? Dengan kalimat bismillah, mau minum membaca bismillah, mau mulai suatu pekerjaan membaca bismillah, selalu bismillah. Secara tidak langsung kita telah meminta kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Allah, berikan kekuatan kepadaku, berikan pertolongan kepadaku, berikan berkah kepadaku di dalam suatu pekerjaan yang hendak saya lakukan ini, di dalam melakukan pekerjaan yang hendak saya lakukan ini. Dan ini berarti lebih ringkas daripada kita mau memulai suatu pekerjaan komat kamit dulu, mau mulai pekerjaan wudu dulu kemudian berdoa, ya Allah berikan kekuatan, ya Allah berikan, saya mau menunaikan ibadah haji ini, tolong berikan ini, bismillah sambil naik pesawat. Sudah mencakup itu semuanya. Kalau mau ingin berdoa lebih dari itu silahkan, tetapi bismillah sudah mencakup itu semuanya. Ya Allah, artinya secara tidak langsung kita telah minta kepada Allah supaya diberkahi haji kita, supaya diberi kekuatan di dalam melancarkan, melangsungkan perjalanan haji, supaya terus seperti itu. Fanam, ini rahasia yang terkandung di dalam kalimat bismillah. Fahadha huwa, wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa idhun ya akhwan, seperti yang kita janjikan, kef, mulai besok pelajaran seperti biasa. Taib, insyaallah mulai besok seperti biasa. Malam Ahad biasanya apa ya akhwan? Habis Isya? Bidaya nihaya. Taib, insyaallah bidaya nihaya kita lanjut. Insyaallah besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.